revolusi, porok nepotisme, hentakan cita-cita. Kapitalisme semua yang tak terdeteksi, tak pernah tersentuh. Bangsa-bangsa bertopeng anak bangsa, raja hukum rimba. Asa otak tajamkan pandang, masih banyak yang tertinggal. Masih terjajah, belum merdeka. Percaya bangsa seiring yang lama tak terbuang, dimaki zaman itu, yang baru pun tak berbeda. Perjuangan terakhir, basmi segala penyakit, sang sol edisi terbaru. Bangsa-bangsa bertopeng anak bangsa, raja hukum rimba. Asa otak tajamkan pandang, masih banyak yang tertinggal. Masih terjajah, belum merdeka. Terjajah bangsa seiring. Yeah.